pulanglah dia di tanah jauh, rindulah lama ida pasuo apo kadayo lupo ko dia jo diri dena sumpah jo jauh. Kita badu.